بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan. Qala al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa min alamati sihhatihi aidha, dan di antara tanda-tanda sehatnya qalbu, ayyartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Qalbu yang selalu melakukan perjalanan meninggalkan dunia hingga nanti akan sampai di akhirat. Wa yahilla fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abna'iha. Qalbu yang singgah di dunia ini hingga dia pun seakan-akan menetap dan menjadi penghuni dunia dan menjadi anak-anak dunia. Ja'a ila hadhihi ad-dar ghariban ya'khudhu minha hajatahu wa ya'udu ila watanihi. Qalbu yang datang di negeri ini sebagai orang asing, sekedar mengambil apa yang dia butuhkan, dan dia pun akan segera kembali ke negerinya. Kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam li Abdullah ibn Umar, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau ada orang asing, atau seakan-akan engkau orang yang sekedar lewat. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Dan perhitungkan dirimu termasuk di antara penghuni-penghuni kubur. Fahayya ala jannati adnin fa innaha manazilu ula wa fiha khayyam. Kemarilah menuju jannatu adn, maka sungguh itulah tempat tinggalmu, dan di sana sekian banyak tenda-tenda dipancangkan. Walakinnana sabyul adu fahal tara ta'udu ila autanina wa nusallam. Akan tapi sekarang kita menjadi tawanan dari musuh kita, maka apakah kau melihat kita akan bisa kembali ke negeri kita dan selamat? Waqala Ali bin Talib radhiyallahu, dan Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu, beliau berkata, inna dunya qad tarahhalat mudbirah wa innal akhirah qad tarahhalat muqbilah. Sungguh dunia ini bergerak, berpindah, menjauh. Dan sungguh akhirat bergerak, berpindah, mendekat. Walikulli minhuma banun. Dan masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah. Wala takunu min abna'id dunya. Maka jadikanlah diri kalian termasuk putra-putra akhirat. Dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yaum amalun wala hisab. Karena sungguh hari ini yang ada adalah amalan. Tidak ada perhitungan. Wa ghaddan hisabun wala amal. Adapun esok yang ada perhitungan dan tidak ada lagi amalan. Wa kullama sahha al-qalbu min maradihi tarhallu ila al-akhirah wa qaruba minha hatta yasira min ahliha. Dan ketika qalbu itu sehat dari sakitnya, qalbu pun akan bergerak, berpindah menuju akhirat. Akan demikian dekat dengan akhirat hingga menjadi ahli akhirat. Wa kullama marad al-qalb wa'atalla. Dan ketika kalbu itu sakit, ketika kalbu itu menderita sakit, atharad dunya wastautanaha, maka akan mementingkan dunia dan akan menganggap dunia ini sebagai tempat tinggalnya. Hatta yasira min ahliha, hingga dia pun menjadi ahli dunia. Wa min alamati sihhatil qalbi. Dan di antara tanda-tanda sehatnya qalbu, annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yaniba ila Allah wa yukhbita ilaihi. Di antara tanda-tanda sehatnya qalbu, itu qalbu itu akan selalu memukul-mukul pemiliknya. Akan selalu bergetar, akan selalu bergejolak hingga kalbu itu kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hingga kalbu itu tunduk penuh kekhusukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yata'allaq bihi ta'alluq al-muhib al-mudir ila mahbubihi. Hingga kalbu tadi demikian tergantung kepada Allah sebagaimana tergantungnya orang yang mencintai yang sangat-sangat membutuhkan orang yang dicintai. Alladhi la hayatan lahu wa la falaha wa la na'ima wa la surura illa biridahu. Qalbu yang sehat ada kalbu yang tidak akan merasakan kehidupan, tidak akan merasakan kebahagiaan, tidak akan merasakan kenikmatan, tidak akan merasakan kegembiraan kecuali dengan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qurbihi wal unsi bihi, kecuali dengan dekat kepada Allah, kecuali dengan bergaul dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fihi yatma'innu wa ilaihi yaskunu wa ilaihi ya'wa. Di dalam beribadah kepada Allah, kalbu itu merasakan ketenangan. Dengan berjalan menuju Allah, kalbu itu mendapatkan kedamaian. Dan hanya kepadanya kalbu itu berlindung. Wa bihi yafrah wa alaihi yatawakkal. Dengan Allah akan merasakan kebahagiaan, hanya kepada Allah bertawakal. Wa bihi yathuq wa iyyahu yarju wa lahu yakhaf. Hanya kepada Allah dia meletakkan sepenuh kepercayaannya. Hanya kepada Allah dia itu berharap, dan hanya kepada Allah dia itu memiliki rasa takut. Fadzikruhu quwatuhu wa ghadauhu wa mahabbatuhu. Maka mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah, itu yang menjadi kekuatannya, yang menjadi asupannya, yang menjadi kesukaannya. Wa syauqu ilaihi hayatuhu wa na'imuhu wa liddatuhu wa sururuhu. Dan merindukan Allah itu yang menjadi kehidupannya, menjadi kenikmatan baginya, kelezatan dan kegembiraan. Wa iltifat ila ghairihi wa ta'alluq bisiwahu dawa'uhu. Berpaling kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, itu akan menjadi penyakit bagi dirinya. Wa ruju' ilaihi dawa'uhu. Dan kembali kepada Allah itu yang menjadi obatnya. Fa'idha hasrallahu rabbahu sakana ilaihi wa tma'anna bihi wa zala dhalikal iddirab wal qalq. Maka ketika kalbu tadi berhasil mendapatkan Rabbnya, maka kalbu pun akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kedamaian. Akan hilang keguncangan, akan hilang gejolak yang ada. Wastadat tilkal faqah. Dan akan tertutup, akan terpenuhi kebutuhan itu. Fa inna fil qalbi faqah. Maka sungguh, di dalam kalbu itu ada satu kebutuhan. La yasudduha syai' siwallah ta'ala abadan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menutupi, tidak ada sesuatu pun yang bisa memenuhi kebutuhan itu selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fihi sya'thun la yalummuhu ghairu iqbal alaih. Di dalam kalbu itu ada kekusutan. Tidak ada yang bisa mengumpulkannya, merapikannya, kecuali dengan menghadapkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fihi maradun la yashfihi ghairul ikhlas lahu wa ibadatihi wahdah. Dan dalam kalbu itu ada penyakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu selain keikhlasan kepada Allah, selain beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa da'iman yadrib ala sahibihi hatta yaskuna wa yatma'inna ila ilahihi wa ma'budihi. Maka demikian kalbu itu akan selalu goncang. Kalbu itu akan selalu bergejolak. Hingga dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian dengan ilahnya, dengan sesembahannya. Fahina idin yubasir ruhal hayah. Maka di saat itu, kalbu akan bersentuhan dengan ruh kehidupan. Wayadzuku ta'maha. Dan akan mengecap rasa daripada kehidupan ini. Wayasirul lahu hayatul ukhra. Ghaira hayatil ghafilin al-mu'aridin an hadal amr. Alladillahu khuliqal khalqu. Dan kalbu pun akan menjadi memiliki kehidupan yang lain, berbeda dengan kehidupan yang dialami oleh mereka, orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling dari urusan ini. Urusan. Yang untuk urusan itulah makhluk ini diciptakan. Wa li ajlihi khuliqat al-jannah wan-nar. Dan karena urusan itu pula diciptakan surga dan neraka. Walahu ursilat ar-rusul wa nuzilat al-kutub. Dan untuk itu para rasul diturunkan, diutus, dan untuk itu kitab-kitab diturunkan. Walau lam yakun jazaa illa nafsu wujudihi lakafa bihi jazaan wa kafa bifautihi hasratan wa ukubatan. Seandainya tidak ada balasan kecuali keberadaannya, maka cukuplah itu sebagai balasan. Dan cukuplah kehilangan perkara itu sebagai sebuah kesedihan dan hukuman. Qala ba'dul 'arifin, berkata sebagian dari orang-orang arif bijak, masakin ahli dunia, sungguh kasihan ahli dunia ini, kharaju minad dunya wa madzaku atyab ma fiha, mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan mereka tidak mengecap perkara yang paling indah yang ada di dunia ini. Cukuplah kehilangan perkara ini menjadi sebuah kesedihan dan hukuman. Hilangnya perkara ini dari seorang hamba. Tidak beribadah kepada Allah, tidak mengecap nikmatnya beribadah kepada Allah. Masuk kasihan ahli dunia, mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan mereka tidak mengecap, tidak merasakan perkara yang paling indah yang ada di dunia ini, yaitu nikmatnya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala akhar, dan berkata yang lain lagi dari seorang yang arif bijak, innahu la yamurru bi awqat, sungguh telah melewati diriku waktu-waktu, aqulu fiha, aku katakan tentang waktu-waktu itu, in kana ahlul jannah fi mithli hada, seandainya penghuni-penghuni jannah ada semisal dengan ini, semisal yang aku rasakan di waktu-waktu itu, innahum lafi aisy thayyib, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang sangat indah. Orang yang melewati waktu-waktunya dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh telah melewati diriku waktu-waktu, aku katakan tentang waktu itu, seandainya penghuni jannah keadaannya seperti ini, sungguh mereka dalam kehidupan yang demikian indah. Wa qala akhar, yang lain lagi mengatakan, wallahi ma tabatid dunya illa bimahabbatihi wa ta'atihi, walal jannah illa biru'yatihi wa musyahadatihi. Demi Allah, dunia ini tidak akan menjadi indah kecuali dengan mencintai Allah dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan demikian pula jannah tidak akan menjadi indah kecuali dengan adanya kesempatan melihat Allah, menyaksikan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Abu Husain Al-Waraq, berkata Abu Husain Al-Waraq, hayatul qalbi fi dzikril hayyil ladzi la yamut. Kehidupan kalbu ini ada pada mengingat, menyebut-nyebut zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Wal aisul hani al hayyah Allah taala la ghairihi. Dan kehidupan yang penuh dengan kenyamanan, ada kehidupan bersama Allah, tidak bersama selain Allah. Walihada kana al-fawd 'inda al-'arifin billah asaddu 'alaihim min al-maut. Maka kehilangan perkara ini bagi orang-orang arif bijak, bagi orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, lebih berat bagi mereka dibandingkan kematian. Li'anna al-faut inkita 'anil haq. Karena kehilangan perkara ini berarti terputus dari al-haq, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wal maut inkita 'anil khalqi. Adapun kematian sekedar terputus hubungan dengan makhluk. Fakam baina inkita'ain. Maka lihat betapa banyak, betapa besar perbedaan yang ada di antara dua keterputusan ini. Terputus dari Allah tabaraka wa ta'ala dan terputus dari makhluk. Wa qala akhar, yang lain lagi mengatakan, man qarrat 'ainuhu billahi ta'ala qarrat bihi kullu 'ain. Barang siapa yang merasakan kesejukan mata dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka semua mata pun akan merasakan kesejukan dengan dirinya. Wa man lam tukirru 'ainuhu billah taqatta'a qalbuhu 'ala dunya hasarat. Dan barang siapa yang tidak bisa merasakan kesejukan mata dengan Allah tabaraka wa ta'ala, kalbunya pun akan terputus penuh dengan kesedihan atas dunia ini. Wa qala Yahya ibn Mu'ath, berkata Yahya ibn Mu'ath, man sarra bi khidmatillah sarrat al asya'u kulluha bi khidmatihi. Barang siapa yang merasakan kegembiraan, merasakan kesenangan dengan melayani Allah tabaraka wa ta'ala, maka segala sesuatu pun akan gembira, akan senang melayani dirinya. Wa man qarrat 'ainuhu billah qarrat 'uyunu kullu wahid bin nadhar ilaih. Barang siapa yang merasakan kesejukan mata dengan Allah tabaraka wa ta'ala, maka semua mata akan merasakan kesejukan dengan memandang dirinya. Wa min alamati sihhatil qalbi. Dan di antara tanda-tanda sehatnya qalbu, alla yaftar an dzikri rabbih. Qalbu itu tidak akan pernah merasa jemu. Qalbu itu tidak akan pernah merasa bosan untuk berzikrullah, untuk selalu menyebut-nyebut dan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la yas'amu min khidmatihi, tidak akan merasa berat, tidak akan merasa terbebani dengan melayani Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la ya'nis bi ghairihi, tidak akan merasakan nikmatnya bergaul taib selain dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Illa biman yadulluhu alaihi, kecuali dengan orang-orang yang menunjukkan dirinya, yang membimbing dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yudzakkiruhu bihi, kecuali orang-orang yang mengingatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala, wa yudzakiruhu bihadzal amr, kecuali orang-orang yang selalu mengingatkan dirinya dengan urusan ini. Ini kalbu yang sehat. Dia tidak akan mau bergaul. Dia tidak akan merasakan nikmatnya pergaulan dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kalaupun dia bergaul, kalaupun dia merasakan nikmatnya pergaulan, hanyalah dengan orang-orang yang menunjukkan dirinya kepada Allah, yang mengingatkan dirinya kepada Allah, yang selalu mengingatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.